Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana di malam hari ini kita akan membacakan salah satu dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Al-Qaulus Sadid. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk ke bab minasyirki al-isti'azatu bighairillah. Bab minasyirk min di sini bermakna at-tab'idiyah, yakni min ba'di syirki, bab termasuk dari kesyirikan, karena kesyirikan itu banyak macam-macamnya dan contoh-contohnya. Saya yang disebutkan di dalam bab ini hanya sebahagian dari contoh perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini yang termasuk dari kesyirikan adalah al-isti'adzatu bighairillah. Seseorang dia beristi'adzah, berlindung dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ia berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla terhadap perkara yang dia khawatirkan kejelekannya. Dan ini jelas termasuk dari perbuatan kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena isti'adzah adalah ibadah. Disebabkan karena isti'adzah itu termasuk dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya isti'adzah itu termasuk dari ibadah adalah ayat yang sering, bahkan ayat ini senantiasa kita baca di setiap sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam surah tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah Azza wa Jalla kami meminta pertolongan. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu wajib untuk seseorang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berikan kepada selain Allah Tabarak wa taala. Ayat yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu termasuk dari ibadah disebutkan oleh musannif di sini di dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Dan bahwasanya dahulu, ini ayat berkisah tentang adanya sekelompok jin yang masuk ke dalam Islam, kemudian membenarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tabaraka wa taala khabarkan kepada kita apa yang diucapkan oleh sekelompok jin muslim tersebut. Ia mengatakan bahwasanya dahulu ada rijalun minal insi, sekelompok orang dari manusia. Ayat ini turun di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjelaskan kepada kita bahwasannya termasuk dari kebiasaan-kebiasaan ahlil jahiliyah, mereka ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Mereka beristi'adzah, meminta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin. Fazaduhum ruhaqa, maka mereka menambah para bangsa manusia tersebut menjadi rohaqa, menjadi semakin takut, semakin khawatir. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan lamma ra'atil jinnu annal insana ya'udzuna bihim min khawfihim minhum fazaduhum ruhaqa. Maka tatkala jin-jin tersebut melihat mereka bangsa manusia berlindung kepada mereka, min khawfihim minhum, disebabkan karena takutnya bangsa manusia tersebut kepada sekelompok dari bangsa jin, fazaduhum rohaqa, maka bangsa jin tersebut memberikan tambahan kepada mereka rohaqan. Artinya adalah khaufan wa irhaban wa zi'ran. Rasa takut, rasa khawatir, rasa mencekam. Hatta tabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudhan. Sehingga jadilah mereka menjadi orang-orang yang sangat besar rasa takutnya kepada sekelompok bangsa jin tersebut, dan paling banyak berta'awud kepada bangsa-bangsa jin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beristi'adzah kepada jin, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral ikhwah, bahwasanya beristi'adzah kepada jin ini termasuk dari kebiasaan ahlil jahiliyah. Beristi'adzah kepada jin ini termasuk dari tradisi ahlil jahiliyah. Dan subhanallah, kita melihat di zaman kita saat ini tradisi ini masih kita lihat di sebagian wilayah, terkhusus wilayah-wilayah yang dikhawatirkan di wilayah-wilayah tersebut seseorang akan tersesat di gunung-gunung, di bukit-bukit. Nah, biasa ada istilah-istilah mereka dengan istilah sang baurekso. Nah, gunung ini ada baureksonya, ada penunggunya, ada penunggunya. Sehingga falhasil, ketika seseorang hendak mendaki ke gunung tersebut ataukah memiliki hajat kebutuhan untuk sampai ke tempat tersebut ataukah hal-hal yang semisalnya, maka mereka pun melakukan beberapa ritual-ritual. Sebagiannya melakukan sesajen-sesajen, tujuannya adalah agar sang baurekso atau sang penghuni tempat keramat tersebut memberikan jaminan keselamatan, keamanan kepada mereka. Wah ya subhanallah. Persis sama ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan orang-orang musyrikin jahiliyah, yang bahkan perbuatan mereka diingkari oleh sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Dan Allah khabarkan ucapan-ucapan bangsa jin muslim ini di dalam surat Al-Jin ayat yang tadi kita sebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Dan subhanallah, ternyata memang demikian kenyataannya. Ketika mereka beristi'adzah kepada sang penghuni tempat keramat tersebut, tempat angker tersebut, maka tidaklah kemudian semakin bertambah rasa aman mereka dari kekhawatiran, semakin bertambah rasa tenang mereka dari bahaya yang mengancam. Ternyata kekhawatiran, ketakutan mereka terhadap bangsa jin itu jauh lebih besar, jauh lebih sangat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, fazaduhum rohaqa. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya seseorang beristi'adzah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang beristi'adzah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia beristi'adzah kepada sesuatu yang lemah. Yang lemah, ya kan? Nah, seseorang itu melakukan isti'adah, permintaan pertolongan agar sesuatu yang dia minta tersebut bisa melindunginya dari kejelekan, dari bahaya yang dia khawatirkan, itu pasti dan pasti seseorang akan melakukan isti'adah tersebut kepada sesuatu yang diyakini memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Biasanya demikian, ya kan? Nah, akan tetapi apabila ternyata seseorang dia beristi'adzah kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri, apalagi kepada selain mereka, maka menunjukkan betapa lemahnya apa yang mereka perbuat tersebut. Sehingga benar gambaran kesyirikan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, da'ufa at-talibu wal matlub. Sungguh betapa lemah at-talib, orang yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, wal matlub, dan sesuatu yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, dia lemah, menunjukkan kelemahan dirinya dia meminta kepada sesuatu yang lemah. Wal matlub, seseorang yang diminta juga lemah karena dia adalah makhluk yang tidak bisa memberikan perlindungan, demikian pula pertolongan bahkan kepada dirinya apalagi kepada orang selainnya. Naam. Al-muhim, ayat ini sebagai dalil bahwasanya isti'adzah apabila diberikan kepada selain Allah ini termasuk dari perbuatan kesyirikan. Nah, karena isti'adzah adalah ibadah. Wa an Khawlah binti Hakim, dan dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Khawlah. Ini perhatikan, hadis ini menunjukkan perbandingan antara seseorang beristi'adzah kepada selain Allah dengan seseorang ia beristi'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala, barang siapa yang turun di satu tempat. Man nazala manzilan, ada isim nakirah pada konteks istifham. Man nazala manzilan, siapa yang turun di satu tempat. Artinya manzilan di sini bermakna al-umum, tempat apa saja yang kita singgahi, baik dalam rangka tujuan kita singgah di tempat tersebut untuk tinggal selama-lamanya, seperti membeli rumah baru, ya kan, yang memang tujuan kita membeli rumah tersebut adalah untuk tinggal di dalamnya seumur hidup kita. Nah, ataukah sementara, semisal seorang yang sedang dalam keadaan perjalanan, dia singgah di satu tempat. Seseorang yang sedang menempuh satu perjalanan dalam tempat, dalam jarak yang demikian jauh, dia singgah di satu wilayah, istirahat sejenak di tempat tersebut. Nah, maka disyariatkan kepada dirinya untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna di dalam doa ini adalah Al-Qur'an. Ia berlindung dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga ayat ini dijadikan dalil bolehnya seseorang ia beristi'adzah dengan sifat Allah Tabarak wa ta'ala, dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran yang itu adalah termasuk dari kalimat-kalimat Allah, sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dijadikan dalil oleh mereka para ulama membantah keyakinan Jahmiyah yang mengaku-aku bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, maka tentulah seseorang tidak disyariatkan untuk beristi'adzah dengan makhluk, ya kan? Karena isti'adzah dengan makhluk ini termasuk dari kesyirikan. Namun di dalam doa ini ternyata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan seorang untuk dia beristi'adzah dengan Al-Quran, dengan kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita kalimat Allah itu bukan makhluk, tapi itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh. Ini ma termasuk dari isim mausul yang disebutkan oleh mereka para ulama ahli lughah, ini termasuk dari lafaz yang memberikan makna al-umum. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh apa saja ma khalaq yang Allah ciptakan, yang Allah azza wa jalla ciptakan. Naam. Baik dari kejelekan-kejelekan bangsa jin yang kafir, yang suka mengganggu manusia. Nah, karena jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah dari gigitan-gigitan ular-ular yang berbisa, ular-ular yang berbisa. Nah, jadi kalau antum naik ke gunung pengen duduk sejenak, jangan lupa baca doa ini agar supaya terlindung dari kejelekan-kejelekan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di gunung tersebut. Nah, mungkin di sana ada binatang-binatang yang berbisa, ya kan? Bisa jadi seseorang ketika dia beristirahat di tempat tersebut, kemudian di sana ternyata ada serangga yang menggigitnya. Ada ular berbisa yang menggigitnya. Ataukah wal'iyadzubillah ada bahkan jin-jin yang kafir yang mengganggunya. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan seseorang dia membaca wirid ini, doa ini. Lam yadurruhu syai'un, atau lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. niscaya tidaklah akan memadorotkan sesuatu apapun yang ada di tempat tersebut. Tidak akan membahayakan dirinya. Sesuatu apapun yang ada di tempat tersebut disebutkan dengan isim nakirah, apa saja yang ada di dalamnya, tidak bisa memberikan kemadorotan kepada dirinya. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, hingga dia pergi dari tempat singgahannya tersebut. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan seseorang dia beristi'adzah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia benar-benar beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mendengar isti'adzahnya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada dirinya, sehingga menyebabkan sang hamba tersebut mendapatkan ketenteraman, mendapatkan keamanan dari kejelekan-kejelekan apa saja yang dia khawatirkan di waktu tersebut. Subhanallah. Inilah keutamaan at-tauhid. Keutamaan at-tauhid. Ketika seseorang menjalankan prinsip-prinsip tauhid, semakin bertambah kuat keyakinannya, semakin bertambah imannya dan percayanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila prinsip tauhid tersebut dia tidak terapkan, malah dia lakukan sebaliknya, melakukan perkara-perkara yang membatalkan tauhid, semisal seharusnya dia beristi'adzah kepada Allah, dia beristi'adzah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka yang terjadi adalah sebaliknya, semakin khawatir, semakin takut, semakin was-was, semakin bertambah ketidaktenteraman dirinya dan ketidakamanan dirinya di tempat-tempat tersebut. Sebagaimana bangsa jin yang Muslim menceritakan kepada kita, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Jin yang tadi kita sebutkan, adanya sekelompok manusia yang berlindung kepada jin, namun ternyata jin-jin tersebut semakin memberikan kepada mereka rasa khawatir, rasa takut. Tujuannya adalah apa? Agar supaya bangsa manusia yang berlindung kepada mereka semakin memperbanyak isti'adzahnya mereka kepada jin-jin tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di sini saya akan bacakan faedah dari Syekh Ibnu Taimin ketika mensyarah bab ini di dalam risalahnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum isti'adzah terhadap makhluk, fa fiha tafsilun, di dalamnya ada tafsil, ada perincian, ada perinciannya. Perincian yang pertama, fa in kana al makhluqu la yaqdiru alayhi fa hiya min asyirki. Apabila makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya, maka itu termasuk dari kesyirikan. Berarti dia melakukan isti'adzah pada satu perkara yang seorang makhluk tidak memiliki kekuasaan untuk bisa mewujudkannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itu dilakukan, ia berikan kepada makhluk, maka jadilah ini termasuk dari perbuatan kesyirikan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka beristi'adzah kepada bangsa-bangsa jin. Dari mara bahaya yang mengancam mereka dalam keadaan yang mendatangkan madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menakdirkan seseorang akan celaka di tempat tersebut. Siapa yang selamat, siapa yang meninggal, itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak kemadaratan dari Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla telah menetapkannya. Tidak ada yang bisa menangkal hal tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula dalam jenis tersebut adalah seseorang beristi'adzah kepada seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Ketika dia dalam keadaan ketakutan, mungkin di malam hari, ya kan, dia takut. Terbangun dari tidurnya dia takut. Dia menyebut namanya si fulan yang telah meninggal dunia, berlindung agar supaya gurunya tersebut melindunginya dari rasa takut tersebut. Nah, siapa yang hafal doa ketika seorang terbangun di tengah malam dalam kondisi ketakutan? Hah? Antum, Polpo? Udah hafal? Hah? Antum? Safi? Udah hafal antum? Antum, no? Hah? Lupa? Ya Hasan, barakallahu fik. Senang. Itu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Ya, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan dan dari hadirnya syaitan. Nah, pernah mungkin antum takut, ya kan, ketika safar nginap di satu penginapan, ternyata dikabari penginapan tersebut wangker. Penginapan tersebut itu wangker. Tersentak. Terbangun di tengah malam, baca zikir tersebut. Baca zikir tersebut. Disertai dengan keyakinan, rasa percaya, karena tauhid itu akan menimbulkan keyakinan pada diri pemiliknya akan benarnya apa yang dia yakini tersebut. Sehingga ini termasuk dari amalan hati, tidak terlihat, tidak bisa dirasa oleh orang yang ada di sekitarnya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa amal isti'adzatu bil makhluq fima yaqdiru alaihi fahiyya jaizatun. Adapun isti'adzah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut memiliki kemampuan atasnya, maka yang demikian itu dibolehkan. Maka yang demikian itu dibolehkan. Nah, kemudian di sini belum menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya hal-hal tersebut. Terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adanya seorang wanita yang ia berlindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula seseorang yang diriwayatkan berlindung dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan demikian pula kisah-kisah yang lainnya. Ini menunjukkan dibolehkannya seseorang ia beristi'adzah dengan makhluk, namun dengan syarat pada perkara-perkara yang makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Di sini Musonif tidak menyebutkan syarah dari penjelasan bab ini. Beliau langsung menyebutkan beberapa masail. Yang ini adalah termasuk dari masail-masail yang disebutkan oleh mu'alif pengarang kitab At-Tauhid. Al-ula tafsiru ayatil jin. Masalah yang pertama adalah tafsir dari ayat yang terdapat di dalam surah Al-Jin. Pada ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Naam. Ada tafsirnya. Atsaniyah, masalah yang kedua yang bisa kita ambil dari bab ini, kaunuhu minasyirki, bahwasanya isti'adzah ini termasuk dari kesyirikan. Bahwasanya isti'adzah ini termasuk dari kesyirikan. Naam. Karena isti'adzah tadi disebutkan termasuk dari ibadah. Bila isti'adzah itu termasuk dari ibadah, maka memberikannya kepada selain Allah Azza wa Jal, maka termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thalithah, yang ketiga, al-istidlalu ala zalika bil-hadith, li'anna al-ulama'a yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghayra makhluqatin qalu li'anna al-isti'adata bil-makhluq syirkun. Mengambil dalil atas hal tersebut dengan hadis. Karena mereka para ulama berdalil bahwasannya kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Mereka mengatakan bahwasannya, mereka mengatakan karena isti'adzah dengan makhluk itu termasuk dari kesyirikan. Nah, yaitu maksudnya yang disebutkan di dalam hadis Khawlah bintu Hakim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat Allah ini termasuk dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Sehingga yang dimaksud di dalamnya adalah berlindung kepada sifat Allah tabarak wa ta'ala, dan yang demikian dibolehkan. Boleh seseorang berlindung dengan sifat Allah, dan boleh seseorang ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, fadilatu hadad du'a makhtisarihi, keutamaan seseorang membaca doa ini dalam keadaan doanya itu sangat ringkas, mudah dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah diucapkan, tidak sampai mungkin setengah menit sudah selesai, ya kan. Namun ternyata subhanallah, efeknya dan manfaatnya akan dia rasakan hatta yarhala min manzilihi dzalik. Doa yang dia ucapkan mungkin hanya sekian detik selesai, dia baca dengan meresapi maknanya dengan khusyuk disertai dengan keyakinan. Namun ternyata manfaatnya akan dia rasakan selama sekian lama ketika dia masih ada di tempat tersebut. Hatta yarhala min manzilihi dzalik. Bisa sekian jam, bisa sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Nah, karena yang tadi disebutkan, man nanzala manzilan, manzilan di sini memiliki makna tujuannya adalah seorang untuk tinggal selama-lamanya ataukah hanya sementara, sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Syekh Utsaimin di dalam risalah beliau ketika menjelaskan bab ini. Kemudian masalah yang terakhir, al-khamisah, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyyatun min kaffi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Bahwasanya kaunu syai, sesuatu itu ketika seseorang dengannya bisa mendapatkan manfaat duniawi, ditinjau dari sisi tertahannya dia dari kejelekan atau mendapatkannya dirinya manfaat la yadulu ala annahu laisa minasyiriki, bukan sama sekali menunjukkan itu bukan termasuk dari kesyirikan. Sama sekali tidak menunjukkan itu bukan termasuk dari kesyirikan. Naam. Karena memang terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seseorang ketika terjatuh ke dalam kesesatan, diantaranya adalah kesyirikan, istidraj. Ketika dia melakukan kesyirikan, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya apa yang dia inginkan. Nah, dia berdoa kepada selain Allah, ternyata dikabulkan. Ternyata dikabulkan. Akhirnya muncul su'udhan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah sekian lama, tidak dikabulkan. Tapi ketika menyebutkan nama si ini, langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Subhanallah, ini istidraj. Ini namanya istidraj. Wa umli lahum. Pada sebagian ayat disebutkan dengan lafaz al-imla. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, disebutkan dengan lafaz istidraj. Artinya ketika seseorang dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian ternyata di perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut dia mendapatkan kenyamanan dunyawiyah, hanya sebatas dunyawiyah saja, terhindar dari kejelekan, mendapatkan manfaat, mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, kebugaran, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasannya yang demikian adalah perkara yang benar, perkara yang baik. Karena itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh musannif, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Jin-jin yang kafir ketika melihat adanya orang-orang yang beristi'adzah kepada mereka, jin-jin tersebut itu benar-benar melindungi dirinya, ya kan? Melindungi dirinya. Ingin agar supaya dia ditebas, tidak terlepas kepalanya. Beristi'adzah kepada jin. Melakukan ritual-ritual, melakukan segala macam tata cara yang khusus khas dengan kesyirikan, menyebut nama jin-jin tersebut, sehingga jadilah dia ketika ditebas tidak terlepas kepalanya. Nah, digorok-gorok ini ternyata enggak keluar darah. Nah, ketika kepalanya dilepas, ditaruh di atas meja, kemudian dilepas penutup kepalanya tersebut, bisa membuka matanya sementara badannya sudah di sana. Badannya masih di sana. Subhanallah. Dulu waktu saya atraksi, waktu kecil itu ada atraksi demikian. Nah, orang dipotong kepalanya, kemudian kepalanya itu ditaruh di kotak, ditaruh di atas meja, orangnya di sana. Nah, kotaknya dibuka, melek ini dia. Lihat sana, lihat sini. Ya nonton ketakutan, wih, ngerinya. Nah, badannya di sana itu. Segerak-gerak dia. Nah, mejanya di sini. Kemudian ditaruh lagi ke sana, pisaunya diangkat, bisa lagi nempel, masih ada darahnya di sini. Diginikan aja sama orangnya itu. diginikan, hilang itu darahnya. Subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini permainan syaitan. Permainan syaitan. Tujuannya adalah semakin menyesatkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla dan semakin memberikan kepada mereka rasa percaya kepada syaitan, sehingga diharapkan semakin memperbanyak istiazahnya mereka kepada syaitan, jadilah mereka menjadi makhluk Allah yang paling banyak kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.